Setiap kali kau curiga, kau bawa emosimu. Setiap kali ku mengalah, kau terus sakitiku. Lelah hatiku melihat kelakuan kasarmu. Lelah hatiku mendengar kata-kata kasarmu. Kamu terlalu egois padaku. Kamu tak peduli perasaanku. Jangan bawa emosimu saat kau salahkan aku. Jangan terburu-buru kau benci padaku tanpa jelas kesalahanku. Tiap kali kau curiga, kau bawa emosimu. Tiap kali ku mengalah, kau tersakiti. Lelah hatiku mendengar kata-kata kasarmu. Kamu terlalu egois padaku. Kamu tak peduli perasaanku. Salahkan aku. Jangan terburu-buru kau benci padaku tanpa jelas kesalahanku. Jangan bawa emosimu saat kau datang padaku. Jangan terburu-buru kau benci padaku. Padaku tanpa